Ternyata pertanyaan ada banyak. Tak kira tidak ada. Cuma satu tok ini tak kira. Padahal segini banyak. Nah, ya fila barakallahu fikum, kami coba. Ustaz ada pertanyaan. Saat suami di rumah, apakah diperbolehkan seorang wanita mengakses internet, video, artikel yang terdapat gambar musik dengan dasar, dengan alasan belajar masak? Ini tadi termasuk hal yang menyibukkanmu, media sosial. Kalau ada suamimu, pakailah kesempatan bersama suamimu. Campakkan HP-mu, tuangkan isi hatimu pada suamimu. Jangan engkau bikin status isi hatimu. Kesepian, kedinginan, apalagi kekurangan. Jangan bikin yang kayak gitu. Sehingga mengundang perhatian orang. Ya. Iya barakallahu fikum. Tidak perlu tersibukkan dengan media sosial. Apakah memakai parfum bagi wanita saat hadir di majlis taklim yang hanya umat saja di sana tetap dilarang? Pokoknya kata beliau, kalau wanita keluar rumah, jangan pakai harum-haruman yang bisa dicium orang yang ia lewat. Jadi laki-laki bisa menciumnya, jangan. Yang boleh wanita itu adalah hiasannya yang ada warnanya tapi tidak ada baunya. Kalau laki-laki yang nyolok baunya tapi enggak ada warnanya. Jangan didobel. Ya sudah bau, warnanya menyolok, laki-laki enggak pantas. Ya, laki-laki pakai bedak, pakai mi'ah, pakai ginju, ini kayak banci. Bukan laki-laki, ya. Jadi barakallahu fikum. Ada pertanyaan, terkadang istri memasak dengan menu yang itu-itu saja. Membosankan. Dan terkadang menu tidak enak. Bolehkah saya mencela masakannya? Nasehatnya apa yang Anda lakukan? Ikhwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuqabbih, jangan engkau buruk-burukan, jelek-jelekan dia, baik rupanya, badannya ataupun masakannya." Ya. Dia adalah wanita pilihanmu dulu ketika engkau meminangnya. Sehingga apapun yang ada, terimalah. Kalau ada kurangnya, perbaiki. Kalau menunya itu-itu saja, mungkin dia belum bisa masak. Karena dulu waktu di pondok, cuma masaknya sarimi. Ya gitu loh. Sehingga engkau harus ajari, bikin sensasi. Ayo nak, atau sayang, mari. Sekarang kita bikin masakan ini. Jadi antum harus aktif ngajari. Ya. Karena ada wanita yang tipenya enggak bisa masak memang. Enggak tahu. Bumbu aja enggak tahu. Mau masak sayur bening. Bumbunya apa mas? Nah kamu kesempatan. Oh iya bumbunya ini. Caranya begini. Subhanallah. Sehingga semakin romantis. Istrimu terbimbing. Kamu juga ya tersungging. Kenapa? Senyum. Ya, Masya Allah. Jadinya enak masakannya. Enak dimakannya dan enak dimakan bersamanya. Gitu loh. Suasanya jadi cair, bagus ya. Jangan mencela. Kalau terjadi istrimu masak pas enggak sesuai seleramu, panggil. Jadi kamu enggak usah mencela. Masya Allah, istriku mari, hari ini masakanmu paling enak. Ya, coba mari. Aku udah rasa, Masya Allah, lezat, coba rasakan. Ternyata asinnya 2 kali lipat. Kenapa? Bisa jadi tadi istrimu masak, anaknya nangis. Ditinggal lupa. Sudah kasih garam belum ya? Digaremin lagi. Atau lupa, buru-buru ambil sendok. Pakai rencana mau ambil gula, malah jadi garam lagi. Yang sudah 1 sendok, tambah 1 sendok lagi. Sehingga engkau, ya kalau suami yang baik, panggil. Sayang, mari dulu. Lezat sekali Masya Allah sambelmu ini loh. Masya Allah. Padahal apa dia rasa, Masya Allah mas, lupa ini garam bukan sambal. Iya. Ini satu contoh, jadi tidak membuat marah. Apakah dibenarkan sikap istri yang cemberut pada suami karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau istri tidak mau bikin minuman karena suami nganggur, tidak kerja, tidak boleh. Ingat pesan Nabi, senyummu pada suamimu sedekah. Jangan remehkan kebaikan ini. Karena kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Seperti keburukan akan menumbuhkan keburukan. Ambillah pelajaran ini. Kalau engkau bisa menumbuhkan kebaikan, akan tumbuh kebaikan berikutnya. Tapi kalau engkau tumbuhkan keburukan, akan tumbuh keburukan berikutnya. Termasuk ini. Jangan istri cemberut pada suami. Ketika suami nganggur, enggak ada kerjaan. Mungkin waktu itu enggak ada kerjaan. Tapi rezeki kan enggak mesti harus dari suami yang kerja. Kadang ada saja jalan lain. Karena memang kebetulan enggak ada kerjaan. Justru berilah motivasi suami. Kalau begitu mas, kalau enggak ada yang kerja, mari kita kerja di rumah sama-sama. Kita bikin apa biar bisa dijual, mari. Jadi diberi solusi, bukan suami nganggur, sana keluar, enggak usah di rumah. Ya subhanallah. Kerjaan juga belum terpikir mau kerja apa, di rumah diusir, kira-kira jadi gelandangan nantinya. Siapa yang salah? Mestinya dikasih solusi, mas. Kalau enggak ada kerja, mari kita bikin cilok atau bikin apa, nanti mas jualan, saya yang masak ya. Itu ide yang bagus ya. Oh ya sudah. Subhanallah, pulang modal kembali ada sisa, bisa beli ikan. Istri, masya Allah, itu loh mas rezeki. Jadi bukan nganggur, tapi yang penting kita mau cari jalannya. Beri dalilnya, apa dalilnya? Lau tawakkalu Allah haqqa tawakkuli. Dalilnya keluar, kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah, pasti Allah kasih rezeki kamu. Nah ini rezekinya, disyukuri bersama. Kalau enggak laku, jangan istri, kamu enggak bisa jualan, memang dasar suami. Jangan dimarahi. Istighfar, astagfirullah mas, barangkali belum rezekinya. Atau innalillahi, mungkin belum rezekinya. Besok jualan lagi enggak apa-apa. Karena belum dikenal, taunya mas ini tukang basti, atau tukang kayu, atau tukang batu. Tiba-tiba mas keluar bawa gerobokan, jadi orang enggak tahu, dikira bawa apa. Besok jualan lagi, insya Allah laku. Dimotivasi, ya. Jangan dicaci lagi. Ya. Bismillah, Afan Ustaz tanya, bagaimana jika ada suami yang berkata bahwa ya, mengurus anak adalah urusanmu, tugasmu, mencari nafkah kewajibanku. Ya, tugasku mencari nafkah. Benar, memang urusan anak urusan istri, namun anak juga perlu kepedulian dari bapak. Sebab sentuhan bapak ibu bagi anak ini sangat berharga. Apalagi saat anak itu prestasi atau menjelang ujian, ini perlu motivasi dari bapak ibu. Supaya anak itu terdorong dirinya untuk bisa bagaimana berprestasi. Kalau dapat hasilnya, maka bapak ibu perhatikan. Kalaupun gagal, tetap berilah motivasi. Jangan dicaci. Ini tanggung jawab pendidikan bersama. Sehingga kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah ini dijelaskan, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizullah ta'ala, laula syaitan wa tarbiyatu su' minal walidain, kalau bukan karena godaan syaitan dan jeleknya pendidikan dua orang tua, lakanal aulad ala fitrah, pasti anak akan tetap di atas fitrah. Sehingga ini pun menunjukkan bahwa pendidikan anak tetap. Walaupun ngurusi anak, mengasuh, menyusui, mandiin, itu istri punya tanggung jawab, tapi apa salahnya sesekali anak bapak yang mandiin. Ya, gantiin baju karena ibu lagi masak. Bilang ayo nak sama abi, Umi biar masak, kamu mandi, selesai mandi, Umi masak selesai, makan bersama. Kan asik. Ya, tidak suami nongkrong diem aja. Itu mandiin anaknya. Itu masakannya, cuci piringnya. Ya, subhanallah, ini raja benar-benar raja. Raja yang tak tahu diri. Nah, ya ikhwa. Loh, kenapa demikian? Nabi SAW ketika ditanya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diperbuat Nabi di rumahnya? Beliau menjawab, kana fi hikmati ahlihi. Beliau selalu bantu kami keluarganya. Ya, bila mendengar azan beliau keluar sholat. Bukan membiarkan istrinya, tapi beliau bantu. Bahkan beliau pernah ya bantu putrinya ketika kunjung, ya. Taib, berikutnya, Ustaz bagaimana supaya anak nurut karena sering bikin marah orang tua? Lihat ikhwah, anak kadang dia itu nurut dan tidaknya juga tak lepas dari perilaku kita. Istri yang nurut pada suami, insya Allah anaknya akan gampang nurut. Istri yang durhaka pada suami, itu akibatnya anak pun gampang durhaka. Dan sebaliknya, suami yang taat kepada Allah, anaknya akan menjadi anak taat insya Allah. Karena barokahnya. Tapi suami yang banyak dosa, dampaknya anak durhaka. Wal-iyadzubillah. Secara ringkas seperti itu. Maka kalau ingin anak kita nurut, pertama kita tentunya bukan ketika anak sudah lahir, bahkan dari sebelum lahir sudah ada tahapan yang sudah kita sampaikan dulu. Doa orang tua ketika menanam benih, doa ketika lahir melindunginya dengan doa, dan mendidiknya, terus mendoakannya tidak putus-putus. Karena dia perlu dijaga. Seperti kita nanam, perlu dirawat, dijaga, diperhatikan, diobat, supaya tidak kena hama sama anak-anak kita. Supaya nurut, dibimbing. Maka jadilah Bapak Ibu teladan bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik, sehingga kebaikan suami istri akan melahirkan anak yang nurut pada orang tua. InsyaAllah biinillah. Tapi kalau suami istri sering bertengkar, anak pun jadi dugal. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana seharusnya jika sudah tiba waktu sholat namun keadaan suami sakit, ia masih junub. Jika mandi akan menambah panas badannya, apa ya boleh wudu saja atau tetap harus mandi junub sebelum sholat? Kalau orang yang dia sakit dan wajib ia mandi dan tidak boleh kena air atau tidak kuat kena air, tayamum. Tayamum. Ya. Tayamum saja. Nah. Kalau tidak boleh kena air. Tapi kalau dia umamanya berhubungan dengan istri, kemudian ada sakit anggota badannya yang tidak mungkin kena air, tentunya ya bagian tertentu yang ada najisnya dibersihkan secara maksimal, ya berwudu semampunya, kemudian setelah itu tayamumnya yang disambung dengan tayamumnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apa Ustaz, apakah istri dan suami boleh tinggal di rumah istri? Apakah istri dan suami boleh tinggal di rumah istri? Kalau istrinya kaya raya, punya rumah sendiri, alhamdulillah, suami enggak perlu repot-repot, sudah ada rumah. Ya. Kalau istrinya mampu, punya kemampuan memberi, enggak apa-apa untuk rumah istrinya. Namun kalau suaminya yang bisa memberikan, itu lebih afdol. Bukan berarti rumah istri dijual, beli rumah baru, enggak. Kalau sudah ada rumah dan itu istri punya dan istrinya dengan suami tinggal di situ, bisa lebih menegakkan hak suami istri, bagus. Tidak harus ya kontrak juga enggak apa-apa. Yang penting itu rumah benar-benar suami istri bisa mandiri supaya bisa menegakkan kewajiban dan tanggung jawabnya. Ada pertanyaan berikutnya, ridho anak ada pada orang tua. Bagaimana jika ibu ya meridhoi tapi ayah tidak, atau sebaliknya? Dalam perkara apa dulu? Ridho ibu, ridho bapak. Jangan sampai ibunya mau anaknya main HP, lihat televisi, bapaknya enggak mau. Nah, ini juga beda. Keridhoan yang mana dulu? Ini perlu diperhatikan. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang Allah ridhoi, nah itu beda. Tapi dalam perkara maksiat, hati-hati. Jangan pernah ibu merelakan meridhoi anak bermaksiat. Atau sebaliknya bapak. Tapi kalau keduanya sepakat, tidak akan pernah meridhoi anak bermaksiat, akan klop. Dan ingat, dalam mendidik anak, jangan terkesan bapak ibu bersilang pendapat, berselisih. Ibu mau kalau akan duduk begini-begini, bapak biar enggak usah, yang penting anak-anak. Ya, masih anak-anak enggak usah ditegur. Nanti gede sadar sendiri. Ini namanya anak jadi bingung. Ibu atau bapak yang ditaati. Dan ini menjadikan gagal pendidikan. Karena apa? Berselisih. Bapak ibu enggak klop. Ibunya mau di pesantren, bapaknya mau negeri. Juga ini enggak klop. Musyawarah, jangan anak tahu. Diskusikan. Ambillah langkah-langkah kesepakatan. Cara mendidiknya, metodenya, pendidikannya, ya, apanya yang diajarkannya. Supaya ada kekompakan. Jangan ada kesan berselisih. Tidak baik pada anak. Wallahul muwaffiq. Ya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya ini. Apa Ustaz, apa harus dilakukan seorang istri yang sudah mengenal salaf, terhadap suami yang masih awam? Sabar. Dan terus ajak suami pada kebaikan. Seperti awalnya dulu beliau Nabi SAW. Lihat para sahabat. Sahabiyah istrinya Ikrimah dulu. Ikrimah masih jauh dari petunjuk. Tapi terus berupaya. Dan dengan doa sampai akhirnya Allah beri hidayah. Ya? Demikian pula suami istrinya belum mau. Sabari. Terus dan terus. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kepastian. Imma engkau sabar terus dengannya, atau memang tidak memungkinkan untuk dilanjut, maka ya sudah akhirnya berpisah, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik darinya. Kan seperti itu. Allah amin. Ya. Kemudian yang barakallahu fikum, apakah termasuk menelantarkan istri, tidak memberikan ilmu agama yang benar kepada istri? Naam. Termasuk perkara yang berdosa. Suami tidak mengajarkan pada istri ilmu. Dan tidak memberi ilmu. Tidak mengajak pada majlis ilmu. maka itu termasuk perbuatan durhaka karena melanggar perintah Allah. Ya, itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu dosa. Ini hak istri. Harus diberikan. Jangan ditelantarkan. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Saya menikah dengan mu'alaf, kehidupan kami biasa. Walaupun belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam, lambat laun suami tidak melaksanakan sholat. Loh. Dan juga tidak puasa Ramadan. Serta tidak mencari nafkah untuk keluarga. Dengan alasan cukup rezeki dari Allah. Anak juga tidak sekolah. Dengan alasan suami katanya kurikulum terkontaminasi dajjal, tercampur dengan dajjal. Apa yang harus saya lakukan agar tetap istiqomah dan sabar terhadap ujian ini? Subhanallah, berat sekali ujiannya. Mohonlah kepada Allah, mengadu kepada Allah, dan perhatikan suami, diberilah kesadaran suami. Ini suami yang tanda-tanda tidak tanggung jawab pada keluarga, tidak mengamalkan firman Allah Ta'ala. Apalagi ini mu'alafnya harus belajar ilmu dulu. Maka ya barakallahu fikum, perhatikan. Dalam rumah tangga itu kunci awal adalah ilmunya. Dan apalagi ketika Anda ingin berpoligami, maka yang afdal utama bekali diri dengan ilmu. Satu saja sudah repot, apalagi dua. Ya. Kalau Anda punya ilmunya, maka sungguh satu asik, dua lebih asik. Loh. Itu jelas. Kayak orang main selancar, makin dahsyat ombak, makin asik dia. Cari ombak yang besar, gak mungkin dia ke pinggir, ombaknya gak ada. Kandas. Tapi orang yang gak bisa, ngeri, ombak saja sudah takut. Tapi yang sudah tahu ilmunya, tambah asik bermain, tambah indah permainannya. Itu gambarannya. Kalau ditanya indah apanya? Indah semuanya. Iya. Satu harmonis, romantis, dua lebih, sehingga lebih baik. Jadi sini dapat, sana dapat. Tapi kalau antum tidak punya ilmu, antum nanti resikonya tidur di masjid. Lah iya. Kenapa? Sana enggak diberi, sini enggak diberi. Jadinya mengasingkan diri. Ya, di masjid. Makanya ini juga perlu ilmu. Ya. Untuk yang mu'alaf. Jadi untuk yang bertanya, nasihati suami, ajak kepada orang yang berilmu. Caranya, langkah awal ajak suami pada keluarga yang punya ilmu atau orang yang berilmu untuk mendapatkan pengarahan. Terus, sehingga suami mendapat kesadaran. Jangan menuntut cerai dulu. Kalau sudah dinasihati-nasihati dengan orang-orang yang dianggap berilmu, ada perubahan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka hak anti. Kalau dia selalu demikian dan tidak membawa pada kebaikan, Anda bisa lapor kepada pengadilan. Minta bimbingan dan arahan. Apa mesti dilakukan? Tolong bagaimana membujuk istri yang benar untuk ikut ke majelis ilmu. Cara membujuknya. Ya, dengan kelembutan. Sampaikan. Ya, dengan kata-kata manis, sayang. Kalau kamu lapar, aku harus kamu kasih makan. Aku harus cari makan untukmu. Kalau kamu haus, aku cari air untukmu. Nah sekarang jiwamu ini haus, butuh ilmu. Yang bikin kamu gersang, sering begini-begini, ini karena kurang ilmu. Ayolah, kita datang majelis ilmu. Masih tidak mau, ambil rekamannya. Ini, dengar saja dulu. Terus bujuk dia. Mau dengar dulu. Ya, barangkali dengan sekian banyak, baru terbuka. Karena ikhwah, terkadang kayak botol atau air begini, ada yang tutupin cuma numpang. Sehingga begitu dibuka sedikit, terbuka hatinya. Ada yang mungkin cuma kayak kertas begini, kena angin sedikit terbang. Ada yang kayak botol, harus diputar satu kali, dua kali, tiga kali, baru dilepas. Ini hati manusia. Kita memberi nasihat. Ada yang satu kali nasihat, langsung terbuka hatinya. Ada harus sabar satu kali, dua kali, tiga kali, terus sampai baru terbuka. Ya, itu gambarannya. Jadi tidak ada alasan sabarku habis lalu mau cerai. Jangan gampang mengikuti nafsu. Dan jangan berpikiran mau ganti yang baru, yang mudah dididik. Belum tentu banyak orang ganti-ganti-ganti gak jadi-jadi. Itu loh. Lebih baik satu jadi Kalau satu sudah jadi, dua juga jadi lagi. Ya, tiga lebih jadi. Empat menjadi jadi. Kan jadi baik semuanya. Nah, itu sudah. Entah dari mana ini, karena apa? Ilmu ini nomor satu. Jadi antum jangan paksa. Istri gak mau ngaji, saya mau ganti, saya mau poligami. Wong satu aja gak mau diajak ngaji, kok mau poligami? Apa gak runyam nanti? Kamu lagi gilir yang satu, ini ngamuk. Karena gak ada ilmunya. Ya? Jangan. Hati-hati, barakallahu fikum. Gak mungkin semuanya ya. Ikhwah barakallahu fikum. Antum mau semuanya. Tapi ya Allah. Ada pertanyaan, mau tanya Ustaz. Anak laki-laki berdandan seperti perempuan dan perempuan berdandan seperti laki-laki. Apa boleh? Tidak boleh. Dalam Islam dikatakan, ajari anak laki-lakimu birrujulah untuk jadi laki-laki dan wanita unutsah untuk jadi wanita. Jangan anak wanita dibiarkan menirukan gaya laki-laki. Rambutnya dipotong kayak laki-laki. Baju celana juga modelnya laki-laki. Gayanya kayak laki-laki. Mainannya sama laki-laki. Ini kamu mau merubah apa? Jangan. Ajari anak wanita-wanita laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki diajari berani, tanggung jawab, adil, tegas. Ya, saya pemimpin. Ya, maka perhatikan. Mainannya beda. Laki-laki ajar berenang, ajar memanah, ajar berkuda, ajar lari. Ya. Kalau perempuan ya seperti Aisyah radhiyallahu anha dulu mainannya dengan teman-teman wanita, main boneka-boneka ya di rumah dengan teman-teman, ajari umaha ya, hari Jumat libur di rumah, ajari anak, ayo nak, Jumat ini kita bikin kue ini. Nah, Jumat depan habis dari rezeki kita bikin kue ini. Sehingga anak wanita tumbuh dengan kreatif, kreasi yang bagus, positif. Untuk mendukung apa? Nantinya ke depan dia jadi istrinya, ya, suaminya, ya, sudah menikah maksudnya, dia pintar di rumah. Karena dari ibunya ilmu sudah dapat, kreativitas juga dapat, juga pintar memasak dia dapat. Masya Allah, kalau seperti ini suaminya enak. Karena apa? Tidak perlu ngajari masak sudah pintar, tidak perlu ngajari mancak sudah pintar, ya, tidak perlu ngajari ilmu sudah pintar. Mau enggak bukannya? Iya, kalau ada yang mau ya, tapi sulit dapatnya kayak gitu. Ya, artinya dapat agamanya, cantiknya, ilmunya, semua dapat ini. Ya, kalaupun ada susah didapat. Ya, kalaupun ada kadang nggak mau dengan kita, kan begitu. Ya, nah, iya. Kenapa? Dia pasang tarif, kita nggak punya apa-apa ya bayar. Apa Ustaz, apakah boleh memakai barang yang mereknya milik orang kafir? Allah misalnya kita mau boikot susah ikhwah. Produk-produk yang ada kalau kita mau boikot kita kerepotan. Semua termereki dengan merek produk made in China, made in Jepang, made in. Nah kalau kita tidak mau pakai merek orang kafir punya merek. Ini mik produk mana ya? Repot ya ikhwah. Kita belum bisa bikin sendiri. Jadi tidak seperti itu. Terkecuali kalau memang pemain negara mengumumkan. Bahwa kita tidak boleh produk ini. Kita produk dalam negeri. Nah, kita ikuti. Karena ada dalam negeri yang bikin. Sama. Ya. Itu kalau negara mengumumkan demikian, kita ikuti. Tapi kalau umamanya, Ustadz yang ingatin, ya cek dulu ada apa. Terus, ya barakallahu fikum, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengupdate status WA di setiap kegiatannya? Apa tujuannya? Ya, setiap kegiatannya diupdate dan statusnya di WA. Kalau nggak ada manfaatnya, dan ini tanggung jawab suami. Suami harus kontrol HP istrinya, apa isinya, dan tidak sebaliknya. Lu kok nggak sebaliknya? Karena istri milik suami, jadi suami dia itu juga ngontrol HP istri ada apa, bagaimana di dalamnya harus tahu. Tidak sebaliknya. Karena apa? Istri itu milik suami. Kamu milik suaminya. Sedangkan suamimu milik banyak istrinya. Nah iya toh. Iya ndak? Nah kalau kamu korek dia. Nanti ada istri yang lain juga ada di situ. Nah kamu tersinggung. Ya. Dia milik istri-istrinya. Bukan kamu sendirian. Jadi jangan paksa. Loh, gak adil. Bukan gak adil. Tanggung jawab suami. Kalau istri mengupdate status yang gak benar, rubah statusmu. Jangan pasang yang begitu. Jangan ada gambarmu. Wajib. Ya, harus perhatikan nih suami. Apa hukum menjual lipstik yang notabene kebanyakan dipakai sama orang awam yang cenderung dipakai tabarruj? Kalau orang awam dipakai untuk tabarruj, kita untuk di rumah. Nah, kalau kita jual kepada sesama muslimat yang mengerti sunnah, ya, yang mengerti sunnah untuk selamatnya. Kalau untuk dijual bebas, nah ini kita hati-hati. Wallah alam bisawab, jangan sampai nanti kita termasuk mendukung alal ismi wal udwan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ya. Wallah alam bisawab. Apakah termasuk suami ketika suami melarang istri untuk naik angkutan umum seperti angkot becak, ya, Gojek, Grab dan yang lainnya? Ya, gocor apa ya? Gokar. Dayi barakallahu fiik. Apa termasuk hak suami? Suami melarang istri. Intinya istri enggak boleh keluar rumah kecuali izin suami dan ditemani mahram. Kalau dia naik ojek, ojeknya mahram bukan. Kalau dia mahram enggak apa-apa. Naik angkot bersama mahram enggak apa-apa. Naik beca sama mahram enggak apa-apa. Tapi kalau sendirian, nah itu masalahnya. Dan suaminya sudah melarang, taatlah pada suami. Khawatir suami sudah melarang terjadi sesuatu, engkau meninggal di perjalanan dan suami tidak ridho, neraka jadinya. Waliyadzubillah, hati-hati. Wanita yang sudah dihaid masuk ini di waktu asar, apakah melaksanakan sholat zuhur dan asar atau cukup sholat asar? Nah, asalnya zuhur dan asar. Barakallahu fikum wal alamin bissawab. Apabila seorang suami telah memenuhi hak istri dalam perkara nafkah, namun seorang suami, ya, waktunya banyak untuk berta'awun dalam dakwah, apakah dia suami ini telah menelantarkan istrinya? Ya, billahi barakallahu fikum. Kalau sudah terpenuhi nafkah istri, dari sisi nafkah untuk makan, minum, rumah yang semua terpenuhi. Kalau suami ta'awun di dalam masalah dakwah, ya, maka ini adalah satu kemuliaan. Dukunglah seperti Khadijah mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah engkau wanita seperti wanita sahabiyah. Antum lihat wanita sahabiyah. Suaminya ikut perang dari negeri ke negeri terus. Tapi apa? Tanggung jawabnya tetap dia. Seperti siapa? Ibunya Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Anaknya Faruk. 30 tahun bapaknya jihad tidak pulang-pulang. Sehingga uang yang ditinggalkan habis untuk membesarkan anak dan membiayai biaya belajarnya anak. Tapi hasilnya nyata. Setelah pulang bapaknya terkagum-kagum. Karena sudah menjadi tokoh ulama, mufti. Ya, di Madinah. Masya Allah. Luar biasa. Ikhwah barakallahu fikum. Artinya wanita kalau suaminya diberi kesempatan ta'aw dalam dakwah, itu kemuliaan bagi suamimu dan keluarga. Maka ya, berharaplah kebaikan. Nasihati suami untuk ikhlas di dalamnya. Dan engkau harus terima. Artinya lapang dada dalam perkara ini. Terakhir kali, oh barakallahu fikum, apa Ustaz, ada seorang wanita yang bertanya, apa yang dilakukan istri yang sudah mengenal kajian salaf terhadap suami yang masih awam? Suaminya bekerja di sebuah perusahaan minuman bir. Wanita tersebut sudah sering menasihati untuk keluar dari pekerjaan tersebut dengan baik-baik. Tapi suaminya wanita tersebut enggan keluar dari pekerjaan tersebut. Malah mengajak istrinya untuk bercerai. Apabila masih menyuruhnya untuk keluar dari pekerjaannya. Suami juga sering meninggalkan sholat. Sudah sering diberi nasihat tapi masih tetap dengan kebiasaannya. Ini dosa dan dosa. Bekerja di dalam perusahaan yang di situ adalah ada khamr. Beri ta'awun alal ismi wal udwan. Ingat di dalam masalah khamr, begitu dalam masalah riba, itu buat satu orang yang dosa. Kalau riba, yang meminjam, yang memberi pinjaman, yang menyaksikan, yang menulisnya, kena. Kalau dalam masalah khamr ini, yang meminum, yang memberikan, yang membuat, ya, yang mengantar, kena semua, dosa semua. Nah, kalau suami hasil dari usaha seperti ini lalu memberi nafkah buat istrinya, berarti dari hasil yang gak benar. Hati-hati, anak. Kita punya anak-anak ini nanti tumbuh dagingnya dari perkara yang haram, hati-hati. Apalagi ditambah suami menelantarkan sholatnya, gak mau sholat. Dalam perkara ini, wanita hendaknya ya usahakan ajak suami diskusi sama orang yang berilmu. Entah itu dari pengadilan agama atau dari orang agama atau ustadz yang ada. Kemudian ajak untuk menyelesaikan problemnya. Supaya pak suami dinasihati langsung oleh orang yang dia anggap bisa memberi nasihat padanya. Baik keluarganya, saudaranya, pamannya atau bapaknya. Supaya keluarganya menjadi baik. Dan nanti tidak menjadi masalah dari keluarga. Bisa jadi suami tidak meninggalkan kerja dengan alasan kalau aku gak kerja aku nganggur. Keluargaku nuntut, nyalakan aku. Kalau mau keluar kerja, kerja apa? Nah, ini perlu diberi solusi. Ya, barangkali perlu diskusikan lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab, wa barakallahu fikum. Mungkin ini yang mampu kami jawab dari pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan yang kita kaji ikhwah bisa membenahi, memperbaiki keluarga kita bersama. Dan saya sampaikan, ini baru sekelumit kecil yang bisa kami sampaikan. Karena begitu tebal kitab ini yang kita ingin sampaikan. Tapi waktu terbatas, sehingga nukil-nukil saja sedikit, mudah-mudahan kita bisa mencukupi untuk pembenahan. Adapun selebihnya, tetaplah antum belajar kepada asatidzah supaya terus dapatkan faedah. Kalau benar datang dari Allah, kita ikuti. Dan yang salah dari saya pribadi, saya tobat kepada Allah. Mohon nasihati dan diingatkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.